Grapindo Production. Sing koyo biasa isun koyo ketiki duwe rasa demen kari kenaman buru ketemu pisan hati wese karuan rasa kamu biayaan. Ayo ngamuk, ngamuk. Berani ngamuk sama aku? Saiki ganti Mbak Ising sijine. Dilek dulu, wis. Tibanya kamu tuh juga artis salah kaprah ya? Sampeyan sing nyanyi aku sing ngrungokne. Oh, sampean iki ngono kuwi lho. Aja ngono kuwi to, bebek. Piye to, kem-kem pai. Bebek. bebek. Kae lho, lagu kae. Lagu kae lho. Sing ndi? Umpama riko ulian. Isun hang tiati paran. Lho opo? Grapindo Production. Seumpama riko ulian. Isun hang tiati srengingi. Seumpama riko kembang. Isun tiati kumbiangi. Kowe tak antuk, tak antuk. Ayo. Riko tiati welas. Isun tiati sayang. Riko hang kangen, isun hang rindu. Riko tiati welas, isun tiati sayang. Riko hang kangen, isun hang rindu. Kilirane Mbak Vita. Grapindo. Sadya risun. Apa marindati kowe? Laku goblok. Sadar iki Mbak Vita mari semaput mergo roh Rama kaget. Ngono lho maksude. Bolak-balik dicium, ciuman tanganku. Ngomongin mak ya mak. Demen yang Riko sing son pungkiri son welas nong Riko tapi abu Riko sing rumongso kadung demen ngoncang jawaban nyanyi. Sungkan terang dorong ana hang manggoni sun kelam manggoni selawase sun sing ganti nganteni ruka matur nuwun. Ira. Alhamdulillah. Makasih, Kak. Ngomong. Wis arep bapakne meneh kowe.